يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمكم الله. Dalam tekad yang ada di dalam setiap pribadi sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain adalah berusaha sekuat tenaga untuk meraih jannatullah, menjadi penduduk surga. Itu yang terus ditanamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dada-dada mereka sejak kecil. Para sahabat yang sudah terlahir di masa-masa keislaman itu telah terdidik untuk berharap dan berusaha memperoleh surga Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua mereka, para sahabat minas sabiqin al-awwalin, golongan pertama yang masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin dan ansor, sama. Orientasi hidup mereka adalah bagaimana bisa memperoleh surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranil Karim, Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk melakukan perlombaan. Perlombaan dalam hal apa? Berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Allahu Azza wa Jalla perintahkan kita bersegeralah, lakukanlah perlombaan untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Karena surga yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tempat yang sangat luas. Kalau orang yang terakhir masuk surga saja, orang yang terakhir masuk surga, yaitu orang yang terakhir keluar dari neraka, diberi tempat di surga sejauh mata memandang, lalu seperti apakah luasnya surga itu? Di dalam surga ada sekian banyak kenikmatan dan kelezatan. Mala a'inun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Berbagai ragam kenikmatan dan kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terbayang dalam hati siapapun. Apa yang kita baca, yang kita dengar, yang kita bayangkan, maka di dalam surga jauh lebih lezat dan lebih nikmat lagi. Ikhwati fillah rahimakumullah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain terdidik untuk ini, untuk mencintai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi mereka kehidupan dunia itu sangat singkat, sementara dibandingkan dengan kekekalan dan keabadian nikmat yang ada di dalam surga. Susah beratnya yang dialami ketika beribadah dan beramal soleh akhirnya diupayakan untuk terasa ringan dan mudah. Karena berat dan susahnya yang dihadapi di dunia itu tidak seberapa bila dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan gambarannya seperti apa? Seorang hamba yang saat hidupnya di dunia termasuk paling susah, sengsara dan menderita. Tetapi min ahlil jannah yusbaghu fiha sabr. Kalau statusnya ketika hidup di dunia termasuk yang hidupnya sengsara, bahkan paling sengsara, menderita, namun karena iman dan takwanya dia terpilih min ahlil jannah, termasuk penduduk surga. Esok hari dia dicelupkan, dimasukkan sesaat di dalam surga, kemudian dikeluarkan kembali dari surga. lalu ditanya, hal marra bika bu'sun qat, hal marra bika syiddatun qat. Baru sekali celupan di surga, orang itu ditanya, pernahkah engkau mengalami kesulitan, penderitaan? Pernahkah engkau mengalami kesusahan dan kesengsaraan? Orang tersebut menjawab, tidak pernah, ya Rob. Jadi kesusahan, kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, derita yang dia rasakan di dunia itu hilang dalam waktu yang sangat sekejap, hanya sekali dicelupkan di surga. Apalagi kemudian dimasukkan ke dalamnya kekal abadi selama-lamanya. Orang yang paling menderita dan sengsara di dunia itu seperti apa kita bayangkan? Miskin, fakir, cacat, lumpuh, tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa, hidup sendiri, katakan tidak punya istri, tidak punya anak, tidak ada kerabat dan tidak ada keluarga. Rumahnya barangkali bukan atas milik sendiri, hanya pemberian atau pinjaman dari orang lain. Tetapi dengan iman dan takwa, mentauhidkan Allah Subhanahu, meninggalkan dosa syirik, dia ikuti sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Dia tidak peduli dengan label-label duniawi. Dia tidak hiraukan itu semua. Susah dan menderita kan orang yang seperti ini. Ya bisa kita bayangkan. Cacat, lumpuh, hidup sendiri, tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Tetapi asalkan dia beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka surga adalah jaminannya. Sekali dicelupkan ke dalam surga, penderitaan dan susah yang dia rasakan itu belasan tahun bahkan puluhan tahun lamanya hilang dalam waktu yang sekejap. Sekali lagi, inilah pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat-sahabatnya dan juga tentunya untuk kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nyawa untuk mereka tidaklah berharga, karena yang mereka cari adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat dalam sebuah pertempuran menemui Nabi alaihi salatu wasallam menanyakan, ya Rasulullah, seandainya saya maju bertempur, terus maju tanpa berpikir untuk kembali dan mundur ke belakang, lantas terbunuh, di mana saya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannah, di surga. Ikhlas mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimatullah di atas muka bumi, sabar. Karena berperang dan bertempur itu sangat memerlukan kesabaran. Lalu terbunuh. Nabi Muhammad SAW menyatakan tempatnya di surga. Berangkat. Beberapa kurma yang ada di tangannya ingin dimakan dan dihabiskan, lantas dibuang. Sambil mengatakan, innaha lahayatun tawilah. Kalau seandainya saya harus menunggu untuk maju dengan menghabiskan kurma-kurma yang ada di tanganku ini terlebih dahulu, innaha lahayatun tawilah. Terlalu lama hidup di dunia. Maju. Bertempur. Sambil mengatakan kepada sahabat-sahabat dan teman-temannya, inni la'ajidu rihal jannah tahtal jabal. Atau tahta Uhud. Sungguh aku bisa mencium bau surga itu di bawah kaki gunung Uhud. Berangkat. Dan akhirnya gugur. Sebagai syahid fi sabilillah. Tidak peduli nyawa. Karena yang ada dalam benak dan tekad mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Harta untuk mereka tidak bernilai apa-apa. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabat-sahabatnya untuk berinfak, menyalurkan harta, uang yang mereka punya demi kepentingan fi sabilillah, para sahabat berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk memberikan apa yang mereka punya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menjanjikan surga untuk mereka. Semua diberikan. Sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, ketika mendengar motivasi yang disabdakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, barang siapa yang mempersiapkan perbekalan dan keperluan pasukan ini, maka dia akan mendapatkan surga. Semuanya diberikan, apa yang ada saat itu. Ratusan ekor unta, lengkap dengan bahan makanan yang ada di tiap unuk-unuknya. Uang emas, dinar, sekian ribu keping diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai keperluan pembiayaan perang. Karena bagi mereka yang betul-betul mencintai surga Allah Subhanahu wa taala, harta itu akhirnya tidak bernilai apa-apa dibandingkan dengan yang dijanjikan Allah di dalam surga. Kecil harta benda itu. Kesulitan demi kesulitan bagi mereka terasa ringan. Seorang wanita datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, innila usra, fad'ullaha li." Seorang wanita datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, sungguh saya mengalami penyakit ayam epilepsi atau yang semisalnya, kejang-kejang tanpa sadar." Wanita itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk didoakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitku ini." Apa yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Langsung mendoakan? Tidak. Nabi menawarkan terlebih dahulu, "In sabarti falakil jannah, wa in syi'ti da'utullah." Kalau misalkan engkau mau bersabar, engkau akan dapat surga. Sabar dengan penyakit itu. Tapi kalau engkau menghendaki, aku akan berdoa kepada Allah, memohon kesembuhan untukmu. Mana yang dipilih? Sembuh dari penyakit itu? Ataukah menerima tawaran dari Rasulullah SAW surga, tetapi penyakitnya tidak sembuh? Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, yang laki-laki maupun yang perempuan, pria dan wanita, memang sudah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lebih mendahulukan dan mengutamakan surga. Wanita tersebut akhirnya memilih, "Saya akan bersabar wahai Rasulullah, tapi berdoalah kepada Allah supaya auratku tidak tersingkap." Itu yang diminta oleh wanita tersebut. Nah, tetap sabar dengan penyakit yang diderita. Karena untuk berharap surga yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi wanita tersebut juga meminta kepada Nabi mendoakan supaya ketika penyakit itu ketika datang, ketika muncul, auratnya tidak tersingkap sehingga tidak terlihat oleh orang, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orientasi para sahabat. Dan seharusnya kita upayakan juga, kita usahakan menjadi orientasi hidup kita. Jadi selalu kita berpikir bahwa ini semua masih lebih kecil, ringan, dan seterusnya dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, ikhwati fillah rahimakumullah, yang diharapkan oleh para sahabat bukan cuma masuk surga. Lebih tinggi dari itu, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu dan juga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Sebab surga itu darajat, bertingkat-tingkat. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam kitab beliau As-Sunan meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami ini termasuk yang mengkhidmatkan diri untuk keperluan dan kepentingan Rasulullah SAW. Padahal bukan budak, orang merdeka. Tapi karena ingin melayani dan berkhidmat kepada Rasulullah SAW, maka beliau selalu hadir di dekat dan di samping Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, di dalam riwayat Abi Dawud, kata beliau radhiyallahu ta'ala, "Kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah menginap bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menemani Nabi. "Atihi biwudhu'i." Saya siapkan air wudhu untuk keperluan salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Salni." Mintalah sesuatu kepadaku. Apa yang engkau inginkan? Diterangkan oleh para ulama karena Nabi Muhammad SAW adalah akrabun nas, orang yang paling karim, mulia, dermawan, yang berusaha untuk membalas kebaikan dengan kebaikan atau bahkan lebih. Melihat dan menyaksikan sahabat Rabi'ah yang begitu semangat untuk berkhidmat melayani beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berusaha untuk membalasnya. Kata Nabi, "Salli, coba engkau sebutkan dan sampaikan permintaanmu apa." Dalam riwayat yang lain diterangkan bahwa sahabat Rabi'ah tidak langsung memberikan jawaban, tetapi meminta waktu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memikirkan apa yang akan beliau sampaikan dalam permintaan itu. Beliau berpikir, apa yang akan saya minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau minta yang kaitannya tentang dunia, saya yakin akan habis, hilang, akan berakhir, harta, pakaian, makanan, atau apapun itu yang sifatnya duniawiyah, akan habis. Akhirnya yang beliau minta adalah murafaqataka fil jannati ya Rasulullah. Yang saya minta wahai Nabi adalah tetap bersama dengan Anda di surga nanti wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awa ghaira dzalik?" Apa tidak ada permintaan yang lain? Memang betul itu yang kamu minta? Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengetahui kebulatan tekad dari sahabat Rabi'ah. Jangan-jangan ada permintaan lain yang diinginkan. Tetapi kata sahabat Rabi'ah, "Huwa dzaka ya Rasulullah. Sudah itu yang saya minta. Bersama dengan Anda, berteman dengan Anda di surga." Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya memberikan bimbingan dan arahan, "Fa'inni 'ala nafsika bi kathrati sujud." Kalau memang itu yang engkau minta, bantu juga saya. Artinya selain saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan apa yang engkau inginkan. Fa'inni 'ala nafsika bi kathrati sujud. Engkau pun juga harus berusaha dengan memperbanyak sujud. Ulama memberikan keterangan bahwa memperbanyak sujud di sini bukan cuma sekedar sujud aja. Tapi yang dimaksud bi kathrati sujud adalah bi kathrati shalah. Memperbanyak dan mempersering salat. Selain salat lima waktu, salat-salat sunnah lainnya itu diupayakan untuk dijaga. Karena untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala ya tidak semudah yang dibayangkan, seperti membalik telapak tangan. Bukan cuma angan-angan kosong, tapi untuk mendapatkan surga yang nilainya tinggi setinggi-tingginya, mahal semahal-mahalnya, maka kita pun harus siap membayar dengan rajin, semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal jenuh, berusaha menghilangkan kejemuan dan kebosanan. Ketika rasa malas itu datang, ya kita usir. Ketika bosan itu menyapa, ya kita hindari, kita buang jauh-jauh. Kenapa? Karena di dalam benak kita diupayakan adalah al-jannah, al-jannah, dan al-jannah. Surga, surga, surga. Apapun yang kita punya, itu tidak sebanding dengan sedikit kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi sudah kita dengar perbandingannya, orang yang hidup paling menderita dan sengsara di dunia seumur hidupnya, bukan sehari dua hari, bertahun, belasan, puluhan tahun lamanya, itu hanya sekali celup dimasukkan ke dalam surga, hilang. Ketika ditanya, "Pernah kamu susah?" "Enggak pernah." "Pernah kamu menderita dan sengsara?" "Enggak pernah." Hilang, dilupakan. Ikhwati fillah rahimakumullah, seorang sahabat datang bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha yang menceritakan ya untuk itu. Sahabat itu datang untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertemu, kata sahabat itu, "Ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa ahabbu ilayya min ahli wa mali wa ahabbu ilayya min waladi." Sahabat itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih saya cintai dibandingkan diriku sendiri. Anda wahai Rasulullah lebih saya cintai dibandingkan harta yang saya miliki. dibandingkan keluargaku semua, bahkan dibandingkan anak kandungku sendiri, itu semua tidak berarti apa-apa. Karena cintaku kepada Anda wahai Rasulullah jauh lebih besar dari itu semua. Kata sahabat itu, ketika saya sedang berada di rumah, fa'adhkuruk fama asbir hatta atiyak. Wahai Nabi, kalau saya sedang di rumah, kau kemudian mengingat Anda, terlintas bayangan Anda begitu, saya enggak bisa menahan diri. Akan saya hentikan semua aktivitas dan kegiatan di rumah. Saya harus segera bertemu dengan Anda. Kenapa? Saking cintanya, saking kasihnya sahabat itu kepada Nabi SAW. Tanda cinta dan tanda kasih itu kan selalu merindukan, selalu ingin bertemu. Maka sahabat itu juga sama. Kalau sudah ingat di rumah Nabi Muhammad, ingat, langsung berhenti aktivitasnya, bergegas mencari Nabi SAW untuk ditemui. Lalu sahabat itu melanjutkan, wahai Rasulullah, kemudian saya sadar bahwa saya akan mati, Anda juga akan wafat. Kalau Anda wafat, dakhaltal jannah wa rufi'ta ma'an nabiyyin. Anda kalau meninggal dunia, masuk surga, dan derajat Anda akan ditinggikan bersama para nabi lainnya. Sementara saya, kalau misalkan saya masuk surga, akhsya lam arak, saya takut sekali tidak lagi bisa melihat dan bertemu dengan Anda. Ya. Jadi bukan cuma masuk surga aja yang dicari, tapi sebisa mungkin yang kita harapkan dan kita minta, dan itu harus diupayakan dengan terus meningkatkan iman dan takwa, menjaga nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah selain surga juga bisa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat itu menyampaikan isi hatinya, lam yarudda alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tidak memberi tanggapan apa-apa. Hatta nazala Jibril alaihi salam, sampai kemudian malaikat Jibril alaihi salam turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala membawa sebuah ayat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqun. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat dalam arti yang sesungguhnya, semua perintah dijalankan, larangan-larangannya ditinggalkan. Orang yang seperti ini, maka faulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihi, akan digabungkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat untuk mereka, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Artinya, ikhwati fillah rahimakumullah, siapapun punya kesempatan dan peluang selain masuk surga, dikumpulkan dan digabungkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asalkan dia taat kepada Allah, asalkan dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka peluang dan kesempatan itu terbuka lebar-lebar. Maka sekarang tugas kita adalah melakukan introspeksi, bermuhasabah. Sudah sejauh mana usaha dan upaya yang kita lakukan di dalam mewujudkan ta'atullah wa ta'atu rasulillah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk yang mana? Yang memang terus tekun, rajin, gemar beribadah, ataukah yang hanya setengah-setengah, atau bahkan masuk dalam kategori pemalas dalam beribadah? Kita bisa lakukan introspeksi pada diri masing-masing. Yang paling kita takutkan adalah justru menjadi orang-orang yang terusir dari telaga Rasulullah SAW, yang tidak dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada sejumlah orang diusir dari telaga Nabi SAW. Ketika Nabi berusaha untuk membela umati, ya Allah, itu umatku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu setelah engkau meninggal dunia hal-hal baru apa yang sudah mereka lakukan dalam beragama. Melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Umurun muhdathah, perkara-perkara yang baru terkait dengan ibadah di dalam Islam. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal. Sabar itu mutlak diperlukan. Sabar dalam menghadapi apapun. Termasuk di zaman kita sekarang ini adalah sabar dengan kezaliman penguasa, pemerintah yang menuntut hak-haknya diberikan, tetapi kewajiban-kewajibannya tidak diberikan. Hak-hak rakyat diabaikan. Hak-hak rakyat tidak diberikan. Hanya memperkaya diri, memperkaya keluarga dan kelompoknya. Yang dipikirkan adalah diri sendiri, keluarga dan teman-temannya, kelompoknya. Ini ujian keimanan yang luar biasa. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan akan muncul pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Ketika para sahabat bertanya, lantas apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah? Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, isbiru hatta talqauni alal hawd. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, sabarlah kalian. Sabarnya sampai kapan? Kata Nabi, isbiru hatta talqauni alal hawd. Sabarlah kalian sampai kalian nanti berjumpa denganku di telaga. Jadi sabar itu mutlak diperlukan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kenapa? Karena memang kembali lagi orientasinya. Jadi dasar berfikirnya itu adalah bagaimana memperoleh surga dari Allah Subhanahu wa taala, min ahli jannah. Kemudian kita terhindar dari neraka beserta siksanya. Itu yang selalu jadi alat ukur. Sesuatu yang kita jadikan dasar untuk mempertimbangkan saat ingin berbuat. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, ini surga neraka, surga neraka. Ya, ini mendekatkan kepada surga, lakukan. Ini justru menjauhkan kita dari jalan surga, berhenti. Ini kalau saya lakukan diancam neraka, jangan lakukan. Kalau ini dilakukan bisa melindungi, jadi sebab dilindungi dari neraka dan siksanya, lakukan. Maka diantara yang bisa kita lakukan adalah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku memohon surga kepadamu dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari neraka. Diulang 3 kali. Setiap kali kita meminta untuk masuk surga sebanyak 3 kali, surga akan mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke dalamku. Ketika kita meminta perlindungan kepada Allah dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka pun akan berdoa, ya Allah, jauhkan dia dariku. Selain doa tentunya, seperti yang sudah dilakukan oleh para sahabat tadi, memperbanyak sholat, ya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita termasuk juga di sini, ya mungkin statusnya jadi santri, ya, belajar talabul ilmi di tempat ini, di ma'had ini, kesempatan itu terbuka lebar-lebar. Karena lingkungan komunitas sangat mendukung untuk kita rajin ibadah, rajin sholat sunnah, rajin sholat malam, menjaga sholat witir. Sholat yang wajib pun seperti itu dilakukan sesempurna-sesempurnanya yang bisa kita lakukan. Kesempatan. Karena belum tentu ketika kita sudah keluar dari lingkungan ini, kita berada di tempat yang berbeda dengan kondisi di ma'had dan pesantren semacam ini, belum tentu kita akan masih bisa mempunyai semangat untuk beribadah. Sekarang kesempatan membiasakan, membentuk karakter masing-masing. Mulai dari kecil, senang sholat, senang baca Quran, senang berzikir. Kalau misalkan tidak melakukannya, ada sesuatu yang hilang dari kehidupan ini. Bukan dianggap sesuatu yang biasa, gak apa-apa. Ah, kecil, diremehkan. Bukan, tapi sekarang kita kesempatan untuk menempa diri, untuk menggembleng, membentuk karakter, senang beribadah, rajin beramal soleh. Kenapa? Dibantu oleh sekian banyak faktor, diantaranya adalah lingkungan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua min ahli jannah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari neraka dan siksanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.